الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى نيابة الواو عن الضمة sad, yani maksudnya fil asal dalam jurumiyah, wa mal wawu fatakunu alamatan raf'i fi mawdi'ain idza bil mudzakkar salim wa bil asmil khamsah wa hiya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dumarin. Syarah Qala Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, qala al-mu'allif yani Ibnu Jurum, wa amma al-wawu ata bil-wawi ba'da dhammati لماذا لم يأتي بالالف بعد ضمه؟ لأن الضمه إذا أشبعت تولد منها الواو. Didatangkan واو setelah ضمه. Kenapa beliau tidak mendatangkan alif setelah dhammah? Karena dhammah idza asba'at yang terlahir darinya adalah waw. Fal waw aqrabu syai'in li dhammah. Waw adalah huruf yang paling dekat dengan dhammah. Falihada ja'alaha al-mu'allifu tawaliyaha. Oleh karena itu mu'allif menjadikannya sebagai pengiringnya, pengiring dhamma. Sad yani dalam asal dalam jurmiyah. Faqala wa ammal wawu fatakunu alamatan raf'i fi mawdi'ain. Syarah berkata Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, falwawu takunu alamatan liraf'i fi mawdi'aini faqat. Wawu menjadi tanda rafa' pada dua tempat saja. Wa dalilu ala dhalik, apa dalilnya bahwasanya wawu itu hanya menjadi tanda rafa pada dua tempat? Wadalil ala dhalik, dalilnya adalah at-tatabbu'u wal istiqra'. Fa inna ulama' al-lughati rahimahumullah tatabba'u kalam al-arab. Mereka mencari-cari, menelaah, meneliti ucapan orang-orang Arab. Fawajadu anna alladhi yurfa'u bil wawi, mereka dapati yang dirafakan dengan waw itu la ya'du syai'ain, tidak lebih dari dua, tidak melebihi dua. Al-awwal yang pertama adalah fi jam'il mudzakkar salim. Apa itu jam'il mudzakkar salim? وهو ما دل على ثلاثة فأكثر مع سلامة بناء المفرد. Itu yang menunjukkan tiga atau lebih bersama dengan selamatnya bentuk mufradnya. Bentuk mufradnya tidak berubah. Wa in syi'ta, jika kamu mau, fakul, boleh juga kamu katakan ma jumi'a biwawi biwawin wa nunin aw ya'in wa nunin aw ya wa nunin mazidatain. Kalau kamu mau, boleh juga mengatakan jamak mutakasim itu adalah yang dijamak dengan waw dan nun, atau dengan ya dan nun, atau dengan ya dan nun mazidatain. Wa in syi'ta, kalau kamu juga bilang fakul, kita silakan kamu katakan ma salima fihi bina mufradi, yang selamat padanya bentuk mufradnya. La musyahata istilah, tapi intinya itu jamak mutlak salim yang lebih, yang menunjukkan tiga atau lebih, dan bentuk mufradnya itu salim, tidak berubah, tidak mengeyar. Contohnya muslimun mufrad, zid wawan wanunan, silahkan tambah waw dan nun pada muslimun, jadi muslimuna. Hada jamu mudzakkar salim, muslimuna ini jamu mudzakkar salim. Kenapa? Li'annaka zidta wawan wanunan, karena engkau tambahkan waw dan nun alal mufrad. Wabakil mufrad ala mahu alaih, dan mufradnya tetap dalam keadaan asalnya. Ala mahu alaih asalnya, ini tidak berubah hurufnya, tidak berubah harokatnya, muslimun. Tetap mimnya, dhammah, sinnya, sukun, lamnya, kasrah, tidak berubah. Wa in syi'ta, jika kamu mau-mau, fakul. Silakan mengatakan apa di antum? Cetakan baru? Husam, ah? Apa? Ah? Makanya di sini ghain nun kaf. Enggak sebelumnya. Wain syi'ta. Apa? Lainnya ganti hamzah berarti. Di sini ghain nun kaf. Wa in syi'ta innaka jama'tahu, gitu. Hamzah ya. Wa in syi'ta faqul innaka jama'tahu ma salamati bina mufrad. Engkau jama dia bersamaan dengan selamatnya bentuk mufrad dia. Sebagai ini berarti ganti alif itu. Muslimun mufrad, muslimuna jamak mutlak salim. Kenapa? Karena dia menunjukkan lebih dari tiga atau lebih, dan bentuk mufradnya selamat. Atau menunjukkan beda tiga, tiga terlebih, karena ditambah pada mufradnya waw dan nun. Contoh berikutnya adalah ibnun. Ibnun jam'uha banun. Qala Allahu ta'ala yauma la yanfa'u malun wala banun. Banun, hal banun jam'u mutakar salim? Jawabannya la. Apakah banun jam'u mutakar salim? Jawabannya bukan. Kenapa? Li'annahu taghayyara al-mufrad. Karena bentuk mufradnya berubah. Yang tadinya ada alifnya, ibnun, dibuang alifnya. yang tadinya ba-nya sukun sekarang jadi fathah banun. Ada perubahan huruf dan harokat. Sehingga ini bukan jamul kertari. Naam. Lau kulna ibnun. Kalau kita katakan ibnun. In kana hada yajuzu fil lughah. Kalau boleh dalam bahasa Arab seperti itu di zaman ibnun. Sara jamak mudzakkar salim karena tidak ada yang hilang hurufnya dan tidak yang berubah harakatnya. Ibnun. Lakin itu kalau boleh dalam bahasa Arab. Lakin la yuqalu ibnun. Tidak ada dalam bahasa Arab dengan ibnun. Yuqalu fil lughati dalam bahasa Arab adanya adalah banun. Sehingga banun laisat jam'a mudzakkar salim. Kenapa? Li'annahu taghayyara fiha bina mufrad, karena berubah padanya bentuk mufradnya. Tadi yang mufradnya ada ham alifnya, ketika di jamak dibuang alifnya. Ketika di mufradnya ba'nya sukun ibnun, ketika di jamak ba'nya di fathah. Ada perubahan. Sehingga ini tidak salim. Bukan jamu dzakar salim. Qala lakinna an-nahwiyyin rahimahumullah indahum masyaallah fatanah. Tapi nahwiyyin rahimahumullah mereka memiliki kecerdasan. Qalu idza lam yakun jam'a mudzakkarin salim falyakun mulhaqan bihi. Kalau dia bukan jamak dzakar salim, maka dia adalah mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Ya, mulhaq yakni satu kata yang surahnya surah jamak mudzakkar salim diirab dengan irab jamak mudzakkar salim tetapi lam yatawaffar fi syurut jamak mudzakkar salim. Ya, bentuknya bentuk jamak mudzakkar salim diirab dengan jamak mudzakkar salim tetapi tidak terpenuhi pada dia syarat untuk dikatakan jamak mudzakkar salim. Qala waja'alu misla hadza mulhaqan bi jamak mudzakkar salim. Maka jadikan kata semisal ini, lafaz semisal ini mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Ya. Contohnya lagi isrun, ahlun, sinun. Nanti bisa dilihat di mutammimah. Yang jelas surahnya surah jamak mudzakkar salim sehingga di'irab dengan i'rab jamak mudzakkar salim tetapi tidak memenuhi syarat untuk dikatakan jamak mudzakkar salim. Ini mulhaq. Idza qala qa'ilun qamal muslimuna bi sa'yin mashkurin bi musa'adatil fuqara. Saya ulangi, qamal muslimuna bi sa'yin mashkurin bi musa'adatil fuqara'i. Ya, kaum muslimin bangkit melakukan satu usaha yang patut disyukuri dalam membantu para fuqara. Ini ibarah sahihah. Ibaratu sahihatun. Ya, secara makna sahihah dan secara lafaz dari yang penting dalam masalah nahu juga betul. Qamal muslimuna. Asyahid yang sedang kita bahas muslimuna. Kalau kita baca qamal muslimunu, qamal muslimunu biraf'in nun, dan merafakan nun, khata, misalah, li'annaha tarfa'u, saya ulangi, turfa'u bilwawi, karena jamak mudzakkar salim itu rafa'i dengan wawu, bukan dengan dhammah. Sehingga ketika seorang baca qamal muslimunu, misalah. Demikian juga ketika bilang qamal muslimina, juga khata, salah. Li'anna turfa bil wawi, karena jamak mudzakkar salim itu rafa'nya dengan wawu. Qamal muslimuna. Idzan jam'ur mudzakkar salim la budda an yurfa'a bil wawi. Jika demikian maka jam'ur mudzakkar salim itu mesti harus dirafa dengan wawu, wala yumkinu an yurfa'a bighairi wawi. Ya, tidak mungkin dia dirafa dengan selain wawu. Wallahu a'lam. Insyaallah.